Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah jamaah sekalian, berjumpa kembali dalam kelanjutan pembahasan tamasya ke surga Allah Rabbul Alamin. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab ini tentang aroma surga, bahwa aroma surga itu sudah bisa tercium ya dari jarak 40 tahun perjalanan, itu yang paling minimal. Subhanallah ya, dalam riwayat yang lainnya 70 tahun, dalam riwayat yang lainnya 100 tahun, ada yang 500 tahun, 1000 tahun, sudah tercium tuh. Ya, sudah tercium. Adanya perbedaan riwayat tersebut diterangkan oleh para ulama itu berdasarkan perbedaan dari tiap-tiap individu yang berkaitan dengan amalan perbuatan mereka, derajat dan kedudukan mereka. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah yang mencium bau surga tersebut sejak sebelum perjalanan jaraknya itu 40 tahun, ada yang 70 tahun. Ya subhanallah. Pun telah kita terangkan ya, mereka-mereka yang diharamkan dan dicegah untuk bisa mencium aroma surga tersebut, di antaranya orang-orang yang membunuh kafir dari kalangan ahlu zimmah. Kau boleh dibunuh mereka ya, mereka sudah membayar upeti jizyah kepada pemerintah muslim ya, untuk meminta jaminan keamanan, perlindungan, maka enggak boleh mereka itu dibunuh, walaupun mereka masih berada di atas keyakinan dan agama mereka. Itu diancam oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati amin. Barang siapa yang membunuh orang dari kalangan ahlu zimmah, orang kafir dari kalangan ahlu zimmah, maka sungguh dia tidak akan bisa mencium aroma surga Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Nabi, bau surga itu aromanya sudah bisa tercium dari jarak 100 tahun perjalanan. Pokoknya enggak bisa dibayangkan tuh. Ya. bagaimana aroma dan wewangian dari surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka jemaah sekalian, terus kita memohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang diharamkan untuk mencium aroma surga tersebut, yang diharamkan dan dihalangi untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Di hari ini insyaAllah kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah. Kata beliau, fi dhikri anharil jannati wa uyuniha wa asnafiha wa majraha alladhi tajri alaih. Sungai surga ada tuh. Di surga juga ada sungai, ya. Wa uyuniha, mata airnya. Kemudian wa asnafiha, jenisnya. Wa majraha alladhi tajri alaih, demikian pula muarahnya. Subhanallah. Ada semua tuh, ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu karakteristik dari sungai yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15, kata Allah Rabbul Alamin, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa tersebut, di dalamnya terdapat surga, di dalamnya terdapat sungai dari air yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, gitu aja terus. Subhanallah. Kalau di dunia ada sungai yang tadinya bersih, wah, pulang kampung ke Padang, loh, kok udah berubah ini, penuh dengan sampah dan kotoran lain. Tidak demikian di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungai yang airnya terus sama, tidak pernah berubah. Demikian pula dalam surga tersebut terdapat sungai yang dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, lam yataghayyar ta'muhu, tidak pernah berubah rasanya. Demikian pula terdapat sungai dari khamar, ya, yang lezat bagi orang yang meminumnya. Bukan khamar yang apabila diminum kemudian memabukkan, enggak demikian, ya. Karena di surga itu tidak ada perkara yang membahayakan hambanya. Surga itu tempat untuk kita memetik segala kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Enggak ada yang membahayakan kita, enggak ada, ya, enggak ada. Semuanya nyaman, semuanya enak. Kemudian terdapat pula, ya, sungai dari madu yang murni, min asalin musaffa, dari madu yang murni. Subhanallah. Ada yang sungai yang mengalir isinya susu, ada khamar, ada apa lagi, madu. Subhanallah. Itu jemaah sekalian salah satu karakteristik sifat yang digambarkan oleh Allah Rabbul Alamin tentang sungai di surga, yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15. Kemudian kembali ke kitab ini, kata beliau, waqad takarrara fil Qur'an fi iddati mawadhi' qawluhu, dan berulang beberapa kali penyebutan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat. Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatin tajri min tahtihal anhar." Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Coba diperhatikan dulu ini. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa fi mawdhi'in, di tempat yang lainnya dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Taubah ayat 100, tajri tahtahal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wa fi mawdhi'in, di tempat yang lainnya di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 43. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Subhanallah. Itu segelintir dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang sungai dalam surga. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza yadullu ala umurin, dan kesemua ini dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin yang berkisah tentang sungai-sungai menunjukkan dan memberikan keterangan kepada kita. Ahaduha, yang pertama, wujudul anhari fiha haqiqatan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari beragam ayat-ayat yang menceritakan tentang sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujudul anhar fiha haqiqatan, bahwa keberadaan sungai-sungai di surga tersebut adalah sesuatu yang nyata dan real, bukan khayalan. Bukan khayalan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi itu. Tajri min tahtihal anhar, tajri tahtahal anhar, tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Ini menunjukkan eksistensi keberadaan sungai-sungai di surga itu memang nyata, real, bukan perkara yang mustahil, bukan perkara khayalan, bukan dongeng, bukan, real, ada, nyata, memang betul-betul ada. Asani, pelajaran yang kedua, annaha jariyatun la waqifatun, bahwa sungai-sungai tersebut terus mengalir dan tidak akan pernah berhenti. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menerangkan di antara sifat dari sungai-sungai tersebut terus mengalir dan tidak membutuhkan parit-parit. Ya, enggak ada tuh dibuat bendungan-bendungan, enggak ada. Subhanallah, terus mengalir. Ats-tsalitsu, yang ketiga, annaha tahta ghurafihim wa qusurihim wa basatinihim kama huwa al-ma'hud fi anhari dunya, bahwasanya sungai-sungai di surga Allah Subhanahu wa taala itu letaknya di bawah mahligai istana-istana dan taman-taman penghuni surga sebagaimana sungai di dunia. Itu letaknya tuh. Ya kan? Coba kalau pergi ke sebuah tempat tuh, ya kan gak mungkin istana tempat kita tinggal, ya vilahnya kita dibawa kemudian sungainya di atas, ada gak? Kan gak ada. Ya, di Padang ada gak Pak John? Gak ada kan, yang ada itu di bawah, ya ya penginapannya, kemudian mengalirlah sungai-sungai. Maka demikian pula gambaran, ya letak sungai di surga Allah Subhanahu wa taala sudah berada dalam istana-istana penduduk surga tersebut, dalam di taman-taman mereka, kemudian mengalir di bawah mereka sungai yang begitu indahnya. Tapi jangan dibayangkan sama, enggak bakalan sama. Ini cuma pensifatannya saja. Bahwa letaknya demikianlah, mengalir di bawah mereka itu, di bawah mahligai istana-istana dan taman-taman mereka. Subhanallah. Itu tiga poin yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang telah berlalu di hadapan kita. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa anharul jannati tatafajjaru min a'laha thumma tanhadiru nazilatan ila aqsa darajatiha. Maka surga-surga tersebut memancar dari bagian atas surga, kemudian turun ke bawah menuju semua tingkatan-tingkatan surga Allah Rabbul Alamin. Dari atas turun ke bawah, mengalir ke semua tingkatan-tingkatan surga. Jadi surga itu ada derajatnya, surga itu ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana yang akan beliau sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama rawahu al-Bukhari fi sahihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 2790 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu azza wa jalla lil mujahidina fi sabilillah baina kulli darajatain kama baina samai wal ard, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu fil daus fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannati. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga tersebut terdapat 100 derajat, terdapat 100 tingkatan. Ada tingkatannya surga-surga tersebut. Bukan satu strata, bukan satu derajat, bukan satu tingkatan, tidak. Bertingkat-tingkat. Bahkan di sini disebutkan inna fil jannati mi'ata darajatin. Dalam surga tersebut terdapat 100 tingkatan, 100 derajat yang telah dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin bagi para pejuang-pejuang yang berjihad di jalannya. Baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard, dan jarak antara dua tingkatan surga tersebut, tadi disebutkan berapa? 100 tingkatan, 100 derajat. Nah, antara satu derajat, satu tingkatan surga ke tingkatan yang berikutnya, ke tingkatan yang kedua, itu jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Subhanallah. La ilaha illallah. Jarak satu tingkatan surga, Pak. Coba sekalian, ya, itu jaraknya sejauh jarak langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Kalau sekarang ini, ya, menurut penelitian, wallahu ta'ala alam, jarak bumi dengan matahari itu berapa? 149,6 juta kilometer, atau dibulatkan 150 juta kilometer. Subhanallah. Ya, wallahu ta'ala alam, itu jaraknya antara kita dengan matahari. Subhanallah. Nah, satu tingkatan surga ke tingkatan yang lainnya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh jarak langit dan bumi. Subhanallah. Betapa ruginya kita. Betapa ruginya kita kalau surga yang begitu luasnya, yang ada beberapa tingkatan tersebut, kemudian kita tidak termasuk salah satu penghuninya. Kerugian apalagi yang lebih dahsyat dari ini? Coba, ada enggak kerugian yang lebih dahsyat dan luar biasa, jemaah sekalian, dari kerugian ini? Kita enggak bisa untuk menjadi salah satu dari penghuni surga tersebut. La ilaha illallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Betapa ruginya kita. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian memohon, meminta kepada Allah Rabbul Alamin, maka jangan tanggung-tanggung minta surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Mintanya langsung surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannah. Karena itulah surga yang paling baik, wa a'lal jannati, dan surga yang paling tinggi tingkatannya. Surga Firdaus. Jannatul Firdaus. Itulah surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus tersebut, itulah arsy Allah Rabbul Alamin. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Nah, dari situlah kemudian mengalir sungai-sungai surga. Dari atas ke bawah. Subhanallah. Dari surga yang paling tinggi kemudian mengalir ke seluruh tingkatan-tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa anharul jannati tatafajjaru min a'laha, dan sungai-sungai surga tersebut mengalir memancar dari bagian atas surga, thummatan hadiru nazilatan ila aqsah darajatiha, kemudian terus turun ke bawah, ya, turun ke bawah menuju seluruh tingkatan surga Allah Rabbul Alamin. Ya Subhanallah, indah sekali, ya. Terkadang jemaah sekalian, dengan membaca kitab-kitab seperti ini, mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang akan menimbulkan rasa cintanya, rasa rindunya seorang hamba kepada harapnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek kita. Lelah kita di dunia ini dengan beragam aktivitasnya kita. Dengan beragam permasalahan yang kita hadapi. Ingin rasanya cepat untuk kita kembali kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Ingin segera kita untuk berjumpa dengan Rabb-nya kita Allah Rabbul Alamin. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'a, wa man kariha riqa Allah karihallahu liqa'a. Barang siapa yang rindu cinta dengan pertemuan Rabb-nya, rindu dia, ingin segera dia untuk bertemu dengan Rabb-nya, maka Allah Rabbul Alamin pun cinta untuk bertemu dengan hamba tersebut. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benci, tidak senang untuk bertemu dengan Rabb-nya, maka Allah pun benci dan tidak mau untuk bertemu dengannya. Musibah. Ya. Musibah. Oh, di dunia saja kalau kita, ya, sudah diagendakan bertemu Pak Menteri, Pak Presiden, kemudian dibatalkan, gimana tuh? Ya, apalagi ini Allah Rabbul Alamin. Mau kemana kita? Kalau kelak di akhirat Allah enggak ingin melihat kita, Allah enggak ingin berjumpa dengan kita. La ilaha illallah. Wa fi sahihi an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau bersabda, baina ana asiru fil jannati fa idza ana binahin hafatahu qibabul lu'lu'i mujawwafi fa qultu ma hadza ya Jibril. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang berjalan di dalam surga, aku mendapati sebuah sungai, kedua tepinya berupa mutiara yang berlubang di dalamnya. Fakultu, maka junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qala hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuk. Ini adalah al-kautsar, sungai al-kautsar yang diberikan untukmu dari Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Qala fadarab al-malik biyadihi fa idza. Di sini tinuhu. Coba nanti saya lihat. Ya, kalau tinuhu berarti sungai tersebut tanahnya miskun athbaru. Tanah dari sungai tersebut ya, aromanya itu bagai aroma kesturi yang harum semerbak. Ya, kalau riwayatnya tibuhu berarti aromanya. Aroma dari sungai tersebut bagaikan kesturi yang harum semerbak. Subhanallah. Wa fi sahih Muslimin an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-kautsaru nahrun fil jannati wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Al-kautsar itu adalah sebuah sungai di surga yang telah dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin untukku. Subhanallah. Khusus untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi, demikian pula dalam sahih Muslim nomor hadis 2839 min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nil kullun min anharil jannah. Mau tahu nama-nama sungai di surga? Ini nih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nil. Sayhan, Jayhan, kemudian Furat, Aufrat, wan nil, nil. Itu semuanya nama-nama sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada empat. Apa tadi jamaah sekalian? Sayhan, Jayhan, Aufrat dan Nil. Empat tuh. Itulah semuanya apa? Kullun min anharil jannah. Kesemua itu, keempat tersebut adalah sungai-sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa ammal uyun, adapun yang berkaitan dengan mata air di surga tersebut, ya, muaranya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tersebut berada dalam taman-taman surga dan mata air, mata air, ya, sumbernya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 5 dan 6, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat baik selama dalam kehidupan dunia, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, maka sungguh mereka akan diberikan minuman, mereka akan minum dari gelas yang berisikan minuman yang dicampur dengan kafur, ya, mizajuha kafura. Ya, kafur di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu teksturnya, bentuknya dingin, aromanya wangi. Itulah minuman apa? Kafura, mizajuha kafura. Minuman yang dicampurkan dengan kafur. Kafur itu dingin dan beraroma wangi. Ya. Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 17-18, "Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Dan mereka pun diberikan minum di dalam surga tersebut, akan diberikan mereka minuman yang bercampur dengan zanjabil, jahe. Subhanallah. Jahe itu sebutkan juga oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, bentuknya panas dan beraroma wangi. Coba tuh perhatikan, ya. Bagaimana Allah sebutkan di awal ayat tadi apa? Mizajuha kafura. Allah sebutkan di awal surat Al-Insan bahwa penduduk surga tersebut akan diberikan minuman yang diberikan campuran dengan kafura, dingin dan beraroma wangi. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat 17-18, itu disebutkan apa? Zanjabil, yang itu panas dan beraroma wangi juga. Masya Allah, dua jenisnya ini, dingin dan panas. Fa akhbara subhanahu 'anil 'ain allati yashrabu bihal muqarrabun sirfan wa anna syarabal abrar yumzaju minha li anna ulaika akhlasul a'mal kulluha lillah fa ukhlisa syarabuhum wa haula mazaju fa muzija syarabuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mata air yang diminum oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, al-muqarrabun, sirfan, murni mereka. Minumannya itu murni tanpa campuran, ya. Anna syarabal abrar yumzaju minha. Adapun orang-orang dari kalangan orang-orang yang berbuat baik, itu minumannya diberikan campuran. Campuran tadi itu kafur zanjabil. Kenapa? Kenapa minuman al-mukharrabun, orang-orang yang selalu dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin dengan beragam ibadah, itu diberikan minuman yang murni? Karena kata Imam Ibnu Al-Qayyim, li'anna ula'ik akhlasul a'mal kulluha lillah fa ukhlisa syarabuhum. Karena mereka-mereka al-mukharrabun tersebut adalah orang-orang yang senantiasa memurnikan amalannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Rabbul Alamin juga memurnikan jenis minuman untuk mereka. Wa haula, adapun orang-orang dari kalangan abrar tadi yang melakukan kebaikan-kebaikan, ya, mereka itu minumannya dicampur tadi dengan zanjabil kafura. Famuzija syarabuhum, karena mereka juga dari orang-orang yang baik tersebut terkadang terjatuh dalam kesalahan dosa, maka minuman yang mereka dapatkan juga diberikan campuran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semuanya melakukan kebaikan demi kebaikan sebagai bekal kita untuk kehidupan akhiratnya kita. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita dari kalangan hambanya yang bisa merasakan, melihat keindahan dari sungai-sungai di surganya kelak. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.